Pertama kali bertemu, terasa ada yang mengganggu. Ternyata kau coba curi hatiku. Kedua kali berjumpa, semua makin berbeda. Tiba-tiba kau nyatakan cinta. Ku harus bagaimana? Pantaskah kau untuk menjadi pilihanku? Buktikan bila memang kau sungguh-sungguh. Bukan hanya janji manis yang ku mau. Buktikanlah, buktikan padaku. Oh, buktikan. Berulang kali kau katakan diriku yang kau inginkan, tuh kau jadikan wanita pujaan. Berulang kali ku katakan ku tak butuh hanya ucapan, ku beri kesempatan untuk bukti.